السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الحمد لله إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال تعالى: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. معاشر المسلمين أعزني الله وإياكم ومسلمين جماعة صلاة المغرب yang semoga kita dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kembali kita membaca tafsir dari Al-Syekh Al-Allamah Al-Mufassir Abdul Rahman As-Sa'di rahmatullahi taala alaihi. Masih kita pada pembacaan dari tafsir surat Al-Bayyinah. Tinggal beberapa ayat yang belum kita baca. Kita mulai dari innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikin. Atau kita baca dulu ya dari awal, sekedar mengingatkan maknanya ataupun artinya. Lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikin munfakkina hatta ta'tiyahumul bayyinah. Senantiasa orang-orang kafir, ya, lam yakunil ladzina kafaru, yani orang-orang kafir, min ahlil kitab, dari ahlul kitab, tidak akan pernah munfakkin. Sudah kita lewatkan beberapa tafsirannya. Di antara ulama ada yang menafsirkan makna munfakkin yani meninggalkan kekufuran mereka, syirikan mereka, kesesatan mereka. Ada juga yang menafsirkannya sekali-kali mereka orang-orang kafir dari ahlul kitab dan juga kaum musyrikin tidak akan dibiarkan di atas kekufurannya. Sudah kita lewatkan itu. Hatta ada pun yang dipilih oleh Syekh Abdul Rahman As-Sa'di di sini adalah bahwasanya mereka orang-orang kafir tidak akan pernah mereka meninggalkan kekufuran mereka hatta ta'tiyahumul bayyinah, hingga datang kepada mereka al-bayyinah. Ditafsirkan makna al-bayyinah oleh ayat setelahnya, rasulun minallah yatlu suhufan mutahharah, yaitu seorang rasul yang mulia yang membacakan lembaran-lembaran yang disucikan, fiha kutubun qayyimah, di dalamnya ada tulisan-tulisan yang lurus, hukum-hukum yang adil, berita-berita yang jujur. Kemudian ayat setelahnya, fiha kutubun qayyimah wa ma tafarraqa alladhina utul kitaba illa min ba'di ma ja'atuhumul bayyinah. Tidaklah mereka, orang-orang yang Allah berikan kepada mereka Alkitab, berpecah belah kecuali setelah datang kepada mereka al-bayyinah, keterangan. Rasulun minallah yatlu suhufan mutahharah. Sudah kita lewatkan pula ya tafsirnya. Di dalamnya ada cercaan dan celaan atas mereka ahlul kitab yang berpecah belah dalam agama mereka setelah datang kepada mereka al-bayyinah. Dan juga di situ ada tanbih, teguran atas kita kaum muslimin agar kita jangan sampai mengikuti jejak-jejak mereka ahlul kitab min al-yahud wal nasara, yang berpecah belah di dalam agama ini. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin." Tidaklah mereka ahlul kitab, manusia dan kaum musyrikin juga di dalamnya, diperintahkan kecuali liya'budullaha mukhlishina lahuddin, agar mereka semua beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidaklah mereka ahlul kitab dan manusia seluruhnya diperintahkan kecuali agar mereka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan memurnikan agama dan amalan semata-mata hanya bagi Allah. Hunafa'a lillah, hunafa'a, ya, dalam kondisi hunafa'a, condong kepada tauhid, menjauhi kesyirikan-kesyirikan. Wa yuqimus shalah. Atau sebelum itu sudah kita lewatkan bahwasanya dari situ kita mengetahui bahwasanya yang dibawa oleh para nabi sebelum nabi-nabi kita dari dakwah adalah dakwah tauhid. Ya. Hunafa wa yuqimus salata wa yutuz zakata wa dzalika dinul qayyimah. Kemudian agar mereka menegakkan salat dan juga menunaikan zakat, dan itulah agama yang lurus. Nah, setelah itu ayat setelahnya adalah innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikin fi nari jahannam khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah. Dari sini kita akan mulai penjelasannya. Innal ladzina kafaru, sesungguhnya orang-orang kafir, min ahlil kitabi wal musyrikin, dari kalangan ahlul kitab, minal yahud wal nasara, dan juga kaum musyrikin, fi nari jahannam khalidina fiha, tempat mereka adalah neraka jahannam. Khalidina fiha, mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Ulaika hum syarrul bariyah, mereka lah kata Allah Subhanahu wa taala sejelek-jelek al-bariyah. Al-bariyah bermakna al-khaliqah, ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi di sini Allah Subhanahu wa taala menerangkan dan menjelaskan kepada kita tentang siapakah makhluk yang paling hina, makhluk yang paling rendah, makhluk yang paling buruk yang Allah ciptakan. Allah sebutkan yaitu mereka-mereka, orang-orang kafir dan juga orang-orang musyrik. Meskipun mereka dari sisi peradaban, dari sisi dunia, dari sisi kemajuan teknologi berada di depan, tapi tetap mereka tersifati dengan syarrul bariyah. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam ayatnya yang lain, inna syarrud dawabi 'indallahi alladziina kafaru fa hum la yu'minuun. Sesungguhnya sejelek-jelek yang melata di muka bumi ini adalah mereka orang-orang kafir yang tidak mau beriman. Kenapa? Karena mereka hanya memikirkan dunia saja, kemudian melupakan akhiratnya. Yang dikejar adalah kesenangan dunia dan negerinya. Adapun akhiratnya mereka tidak mau peduli. Ya'lamuna zahiran minal hayati dunya wa hum 'anil akhirati hum ghafilun. Mereka hanya mau tahu perkara-perkara yang tampak dari kehidupan dunia ini, yakni kenikmatan dunia saja yang mereka fikirkan, yang mereka cari dan kejar. Wa hum 'anil akhirati hum ghafilun, dalam keadaan mereka lalai dari akhirat mereka. Dan di antara perkara yang sangat ajaib dan aneh adalah bahwasanya banyak dari kaum muslimin atau sebagian kaum muslimin yang Allah Subhanahu wa taala beri mereka kemuliaan dengan al-Islam, yatashabbahuna bil maghdubi alaihim wadh-dhalin. Mereka dalam keadaan tashabbuh, mengikuti kebiasaan-kebiasaan al-maghdubi alaihim, umat yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala, al-Yahud dan juga abdolin, orang-orang Nasara ataupun orang-orang musyrik. Ini adalah hal yang sangat ajaib, hal yang sangat aneh. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala telah menyebutkan bahwasanya mereka adalah sejelek-jelek makhluk. Jadi kalau mau meniru adalah makhluk yang terbaik, itu yang seharusnya ditiru, bukan meniru mereka, makhluk yang terjelek yang Allah sebutkan di dalam ayatnya. Kita dapati pada kenyataannya sebagian kaum muslimin tasyabbuh, mengikuti jejak-jejak kaum kufar min ahlil kitab, dari al-yahud wa nasara, di antaranya dalam hal perayaan-perayaan mereka. Sebagian kaum muslimin ikut merayakannya, di antaranya tahun baru, itu termasuk hari rayanya kaum Nasara. Mereka orang-orang Nasara menganggap bahwasanya akhir tahun itu adalah hari kelahirannya Al-Masih Isa ibn Maryam, yang mereka katakan itulah anak Allah Subhanahu wa taala. Ta'alallahu amma yaquluna 'uluwan kabira. Sayangnya banyak di antara kita kaum muslimin ikut merayakannya. Iya, ataupun hari-hari raya selain itu ikut merayakannya ataupun menontonnya. Ini pun jelek, ini pun tercela. Al-Imam Mujahid, salah seorang muridnya Ibnu Abbas, ya, ahli tafsir, ketika beliau menafsirkan ayat Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Furqan, ketika Allah Subhanahu wa taala menyebutkan awsaf ibadir rahman, sifat-sifat hamba Ar-Rahman, wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi hauna, sampai dengan ayat berikutnya wal ladzina la yashhaduna zura. Sifat hamba Ar-Rahman berikutnya adalah mereka-mereka yang tidak mau menyaksikan az-zur. Makna az-zur, kata beliau Al-Imam Mujahid Ibn Jabr rahimahullah ta'ala, adalah a'yad al-musyrikin, hari-hari raya kaum musyrikin. Jadi merupakan sesuatu yang tercela dan diharamkan oleh syariat ketika kaum muslimin ikut merayakan ataupun sekedar menyaksikan nonton perayaan mereka kaum musyrikin, ataupun perayaan-perayaan kaum musyrikin, apakah hari raya Kristmas ataupun Imlek ataupun yang semisalnya. Itu perkara yang diharamkan. Atau tasyabbuh dengan orang-orang kufar dalam hal cara berpakaian ataupun di dalam bermuamalah, ini seharusnya kita kaum muslimin menjauhinya sejauh-jauhnya. Harusnya antara khairul bariyah ahlul iman dengan syarul bariyah ahlul kufur wa syirik itu jauh, tidak bisa bertemu selama-lamanya. Itu harusnya. Dan ada yang lebih aneh juga dari yang telah disebutkan di atas, adalah bahwasanya sebagian kaum muslimin ada yang menganggap bahwasanya ahlul kitab itu tidak kafir. Ya, mereka juga sama-sama beriman kepada Allah. Mungkin contohnya di antaranya kaum liberalis dan yang semisal mereka. Padahal Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Bayyinah ini dengan tegasnya menyebutkan dan memvonis mereka ahlul kitab minal yahud wan nasara sebagai kuffar. Kata Syekh Ibnu Utsaimin rahmatullah taala alaihi dalam menafsirkan ayat innal ladzina kafaru min ahlil kitab wal musyrikin, sesungguhnya orang-orang yang kafir dari jenis ahlul kitab dan kaum musyrikin, kata beliau min bayanul lil ibham. Min di sini yakni innal ladzina kafaru min ahlil kitab, min di sini huruf jar, ini fungsinya adalah untuk bayanul lil ibham, menjelaskan apa yang masih umum, masih samar. Ketika disebutkan innal ladzina kafaru, umum kan, siapa sih orang-orang kafir, dijelaskan dengan min bayaniyah, yaitu ahlul kitab minal yahud wan nasara. Ya, kata beliau wa ala hadza, maka atas dasar ini fayaqtadhi anna ahlal kitab kuffar, maka mereka orang-orang ahlul kitab adalah orang-orang kafir, yaitu al yahud wan nasara, meskipun mereka mengklaim percaya dengan adanya hari kebangkitan, percaya dengan surga dan neraka, tetap mereka kafir. Ya, tetap mereka kafir. Ya. Nabi Musa saja seandainya beliau hidup di zaman Nabi alaihi salatu wasallam, kata Rasul alaihi salatu wasallam, tidak ada keluasan kecuali harus mengikut syariat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, apalagi umatnya Bani Israil. Kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Law anna Musa hayyan ma wasa'ahu illa an yatba'ani." Seandainya Musa hidup di zaman kita ini, kata Nabi alaihissalatu wassalam, maka tidak ada keluasan bagi beliau kecuali harus mengikuti syariatku. Sehingga mereka ahlul kitab yang tidak mau percaya dan beriman kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah kaum kufar. Ya. Kata beliau rahimahullah, wal amru kadzalik. Memang keadaan sebenarnya demikian. Mereka orang-orang ahlul kitab minal yahud wan nasar adalah kufar. فإن اليهود والنصارى كفار حين لم يؤمنوا برسول الله محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. Ya, sesungguhnya mereka orang-orang Yahudi dan Nasrani adalah orang-orang kafir ketika mereka tidak mau beriman kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Kita lihat di sini penjelasan dari Syekh As-Sa'di rahmatullahi taala alaihi tentang ayat ini. Innal ladzina kafaru min ahli al-kitabi wal musyrikin fi nari jahannam. Sesungguhnya orang-orang kafir dari kalangan ahlul kitab dan juga kaum musyrikin dengan segala macam jenisnya dan macamnya. Banyak sekali ya kaum musyrikin itu macamnya dan jenisnya. Ada yang mereka mempersekutukan Allah subhanahu wa ta'ala dengan kuburan-kuburan, ya, dengan pepohonan, dengan bebatuan, dengan patung-patung dan lain sebagainya. Sesungguhnya mereka orang-orang kafir dari kalangan ahlul kitab wal musyrikin fi nari jahannam. Tempat mereka adalah dalam neraka jahannam. Qad ahata bihim adzabuha, yang mana azab neraka jahannam telah meliputi diri-diri mereka dari atas dan bawahnya, dari kanan dan kirinya. Washtadda 'alaihim 'iqabuha, dan azabnya semakin dahsyat menimpa mereka. Khalidina fiha, mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. La yufattaru anhumul azab, azabnya belum pernah diringankan atas mereka, diistirahatkan atas mereka sekejap pun. Wa hum fiha mublisun, dalam keadaan mereka putus asa di dalamnya. Tertimpa dua macam azab, fisiknya dibakar oleh api neraka yang sangat dahsyat, hatinya pun demikian pula tersiksa, putus asa karena Allah subhanahu wa ta'ala tidak mau mengajak bicara mereka. Qala sawu fiha, ya, kata Allah subhanahu wa ta'ala, menjauhlah kalian, tetaplah kalian di dalam an-nar. Dan mereka di kala itu arrabbihim yawma idzil lamahjubun, dihalangi untuk melihat Allah subhanahu wa ta'ala. Ini siksaan di atas siksaan. Wa hum fiha mublisun, ulaika hum syarrul bariyah, mereka lah sejelek-jelek al-bariyah, ciptaan Allah subhanahu wa ta'ala. Ciptaan Allah subhanahu wa ta'ala banyak, tapi yang jelek itu adalah kufar, orang-orang kafir. Ya. Silakan sebutkan binatang apa yang terjelek. Itu ternyata ada yang lebih jelek lagi, yaitu siapa? Kufar, kaum kufar. Ya. Li'annahum 'arful haqq wa tarakuh, karena mereka mengetahui dan mengenali kebenaran kemudian mereka tinggalkan itu kebenaran. Ya, di sini juga ada tanbih bagi kita semua agar kita senantiasa berupaya dan berusaha tatkala kita mengetahui kebenaran ataupun sampai kepada kita kebenaran, ya, untuk kita tunduk kepada kebenarannya ataupun untuk kita tunduk kepada kebenaran yang datang kepada kita. Jangan sampai kita bersifat seperti sifatnya orang-orang kafir minal yahud wal nasara, tetap kebenaran kemudian diabaikan, ditolak, bahkan ditentang. Li'annahum 'araful haqq wa tarakuh, karena mereka mengetahui kebenaran kemudian mereka tinggalkan itu kebenaran. Wa khasirud dunya wal akhirah, sehingga akhirnya mereka rugi dunia dan akhirat ini. Wa dzalika huwal khusranul mubin, adalah kerugian yang sangat nyata dunia akhirat. Kalau dia rugi dunia saja tidak mengapa, akan Allah gantikan dengan kenikmatan yang luar biasa, tiada tara, kekalan abadi. Iya. Kemudian kata beliau rahimahullah, innal ladzina amanu wa 'amilus shalihati ulaika hum khairul bariyah. Setelah Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan balasannya mereka ahlul kufri minal yahud wal nasara wal musyrikin, Allah iringkan dengan penyebutan balasan bagi ahlul iman wal 'amalis shalih. Ini yang disebut dengan matani. Ya. Ini yang disebut dengan al-matani. Kata Syekh Utsaimin rahimahullah ketika menyebutkan ayat ini, innal ladzina amanu wa 'amilus shalihati ulaika hum khairul bariyah. Kata beliau, wal Qur'anu al-Karim matani tusna fihi al-ma'ani. Al-Qur'an yang mulia ini matani. Matani. Yang diulang-ulang, dua yang diulang-ulang. Tusna fihi al-ma'ani, diulang di dalamnya makna-makna. Ya. Al-Qur'anul Karim adalah matani yang diulang-ulang. Diulang-ulang padanya makna, fayu'ta bil ma'na wa ma yuqabilu, didatangkan di dalam Al-Quran satu makna dan juga lawannya. Ya, lawannya. Wa ya'ti bi ashabin nar wa ashabil jannah. Didatangkan atau disebutkan tentang perihalnya ashabun nar, penduduk neraka, kemudian diiringi dengan penyebutan perihal penduduk surga. Itu yang dimaksud dengan matan. Wa ya'ti bi ayati tarhib wa ayati targhib wa halu majarra. Kemudian di satu tempat didatangkan ayat-ayat yang berisi tarhib, ancaman, sesuatu yang menakuti, wa ayati targhib, tapi kemudian diiringi dengan penyebutan ayat-ayat yang berisi targhib, motivasi, ya, penyemangat, wa halumma jarra dan seterusnya. Li ajli, apa tujuannya? Al-Qur'an itu demikian keadaannya. Ya, diulang dua hal yang saling berbeda maknanya atau berlawanan keadaannya. Li ajli an yakuna al-insanu sa'iran ila Allah 'azza wa jalla bainal khaufi war raja. Ternyata mengandungi satu hikmah yang sangat agung, tujuan yang sangat mulia, yaitu agar manusia seluruhnya berjalan kepada Allah, khususnya ahli iman tentunya, agar manusia mau berjalan kepada Allah subhanahu wa ta'ala di antara rasa takut dan harapan. Ah, itu tujuannya. Disebutkan ayat-ayat tentang azab nar, ya, agar mereka takut kepada neraka, sehingga mereka menahan diri dari perbuatan-perbuatan yang bisa mengantarkan kepada neraka. Kemudian disebutkan tentang al-jannah dan kenikmatannya, agar mereka terdorong dan termotivasi untuk beramal soleh. Terus demikian keadaannya. Ya. Muncul rasa takut, tumbuh apa? Rasa harap. Dan al-khawf war-raja itu termasuk dari rukun ibadah. Ya, termasuk dari rukun ibadah. Salah satunya lagi kalau kita tambahkan al-mahabbah, rasa cinta. Sebagaimana disebutkan oleh Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahhab At-Tamimi rahimahullah ketika menafsirkan Al-Fatihah. Jadi rukun ibadah ada tiga. Yang pertama al-mahabbah, cinta. Yang kedua al-khawf, takut. Dan yang ketiga al-raja. Ini diambil dari Al-Fatihah. Lihat sebelum iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu kan ibadah. Betul? Apa ayat pertamanya? Alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala, Rabb semesta alam. Disebutkan dia alhamdu. Yang namanya alham, pujian. Pujian tidak semata-mata pujian, tapi pujian yang diiringi dengan cinta. Itu namanya alhamdu. Ataupun kalau pujian sekedar pujian tanpa diiringi dengan rasa cinta, ini al-madh. Karena terkadang manusia memuji orang lain karena ada satu tujuan dari tujuan-tujuan dunia, ya kan? Ini madh. Adapun alhamd, pujian yang disertai dengan cinta. Dari sini ada satu rukun dari rukun ibadah itu, ada, harus ada dalam hati seorang yang beribadah, apa? Al-mahabbah, rasa cinta. Kemudian setelah itu apa? Alhamdulillahirrabbilalamin Ar-Rahmanirrahim. Ya, Ar-Rahmanirrahim. Disebutkan di situ sifat Allah, yaitu rahmat Allah subhanahu wa ta'ala yang luas meliputi segala sesuatu. Ini memunculkan apa? Roja, harapan. Ketika kita mendengar ayat-ayat tentang rahmat Allah yang begitu luas, kita berharap agar kita mendapatkan rahmat tersebut. Itu rukun yang kedua, itu apa? Roja, harapan. Ketika disebutkan Malik Yaumiddin, raja di hari pembalasan, di hari kiamat, tidak ada raja di kala itu kecuali Allah subhanahu wa ta'ala. Semua antara rakyat jelata dengan raja sama saja, hina rendah di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Muncul rasa takut, al-khawf kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Nah itu tiga apa? Landasan ataupun rukun dari ibadah, al-mahabbah, war-raja, wal-khawf. Dan penyebutan, ya, ayat yang masani ini memunculkan dua macam ibadah ini, al-khawf war-raja. Juga tujuan yang lain dari penyebutan ayat yang semisal ini, disebutkan ayat tentang sifat Allah yang maha rahmah, seperti Nabi ibadi anni anal ghafur rahim wa anna azabi huwal azabul alim. Ya, masani kan? Nabi ibadi, beritakan kepada para hambaku anni anal ghafurur rahim, sesungguhnya aku adalah zat yang maha pengampun lagi penyayang. Ah, ini memunculkan apa ini? Roja, harapan. Wa anna azabi huwal azabul alim, dan bahwasanya azabku adalah azab yang sangat pedih. Memunculkan apa ini? Khauf. Tujuannya adalah di antaranya selain tadi disebutkan memunculkan apa? Al-khauf ar-raja juga wali alla yamal, agar seorang pembaca dan pendengar Al-Qur'an tidak bosan. Fa inna tanwi'a al-atharibi wa tanwi'a al-mawadhi'i la syakka annahu yu'ti an-nafsa quwwatan wa indifa'a. Karena dengan meragam ya uslubnya, metodenya, dan juga meragam pembahasannya, tidak diragukan lagi ini akan memunculkan pada jiwa kekuatan dan kesemangatan. Ini kan dari beliau rahimahullahu taala. Kemudian kita lanjutkan, innal ladzina amanu wa 'amilus shalihati ulaika hum khairul bariyah. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal saleh, maka merekalah sebaik-baik ciptaan. Dari sini Abu Hurairah dan juga ulama yang lain berpendapat bahwasanya ya, mereka manusia itu lebih afdol daripada malaikat. Yang solehnya itu lebih afdol daripada malaikat yang solehnya. Dan itu tidak perlu kita membahas panjang lebar karena di situ tidak ada hasil yang berupa amal saleh. Ya. Al-muhim sebagian ulama ketika menyebutkan ayat ini, ulaikahum khairul bariyah, menyatakan bahwasanya orang-orang soleh dari kalangan manusia itu lebih afdol dari orang-orang soleh ataupun dari makhluk-makhluk yang soleh dari kalangan malaikat. Ulaikahum khairul bariyah, mereka lah sebaik-baik ciptaan Allah subhanahu wa ta'ala, karena sebab iman dan amal soleh yang ada pada diri-diri mereka. Dan mereka ahlul iman itu tabaqat, memiliki tingkatan-tingkatan, tidak satu tingkatan. Oleh karenanya Allah subhanahu wa ta'ala siapkan balasannya pun bertingkat-tingkat. Walikullin darajatun mimma amilu waliyuwaffiyahum a'malahum wahum la yudlamun. Masing-masing Allah subhanahu wa ta'ala siapkan derajat agar Allah subhanahu wa ta'ala penuhi untuk mereka balasan amalan mereka dalam keadaan mereka tidak dizalimi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Tabaqah yang pertama adalah tabaqah an-nubuwah, ar-risalah. Yang kedua apa? Hah? Masih ingat ayatnya? Wa may yuti'illaha wa rasulahu fa ulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-shalihin wa hasuna ulaika rafiqa. Nah, itulah empat tabaqah dari kaum mukminin, ahlul iman. Tabaqah yang pertama adalah tabaqah an-nubuwah war-risalah. Inilah yang paling agung, yang paling tinggi kedudukannya para nabi dan para rasul. Kemudian yang kedua, as-siddiqah, as-siddiqiyah, pembenaran yang mantap. Tokohnya Abu Bakar as-siddiq radhiyallahu ta'ala anhu. Beliau adalah pimpinannya as-siddiqin. Kemudian tabaqah yang ketiga, asy-syuhada. Ada dua makna ya asy-syuhada ini, disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin di dalam tafsirnya. Ya. Yang pertama ulul ilmi, mereka para ulama ahlul ilmi, karena mereka syahid, syuhada. Syahidallahu annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu ulul ilmi qa'iman bil qist. Allah subhanahu wa ta'ala bersaksi bahwa tidak ada sesembahan yang hak kecuali Allah. Allah yang pertama saksinya atas tauhid. Yang kedua para malaikat, yang ketiga ahlul ilmi. Jadi mereka juga sangat syuhada. Dan yang kedua adalah mereka yang mati syahid berperang di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Kata beliau, dua makna ini masuk ke dalam lafaz asy-syuhada. Ya. Kemudian derajat yang ketiga ataupun yang keempat, as-salihin, orang-orang yang saleh. Ya. Innal ladzina amanu wa 'amilus shalihati ulaika hum khairul bariyah. Jelas ini maknanya ya. Ya. Kata beliau rahimahullah, sesungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal saleh, mereka lah sebaik-baik ciptaan Allah subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Li'annahum 'abadullaha wa 'arafuhu. Karena mereka beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan mengenali Allah, dan juga mengenali hak-hak Allah subhanahu wa ta'ala, mengenali nama-nama Allah, sifat-sifat Allah, perbuatan-perbuatan Allah, hukum-hukum yang Allah turunkan. Wa fazu bi na'imid dunya wal akhirah, dan mereka sukses mendapatkan kenikmatan dunia dan akhirat. Kenikmatan dunianya adalah ketenangan jiwa, ya, ketenteraman hati, lapangnya dada. Itu didapatkan oleh ahlul iman. Adapun ahlul dunia tanpa iman tidak bisa mendapatkan ketenteraman jiwa, ketenangan hati, lapangnya dada, tidak bisa. Ya. Adapun kenikmatan akhirat jelas surga Allah Subhanahu wa taala, an-nazar ila wajhillah Subhanahu wa taala, ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Lihat disebutkan balasannya, jazaa'uhum 'inda rabbihim jannatu 'adl. Balasannya mereka ahlul iman wal 'amal shalih, di sisi Rabb mereka adalah jannati 'adl, surga-surga 'adl. 'Adl bermakna menetap, mukim, ya. Ai jannati iqamah, sebagaimana yang disebutkan surga tempat tinggal. Di situ ada kenikmatan yang tiada tara. La 'ainun ra'at wa la udhunun sami'at wa la khatara 'ala qalbi bashar. Kenikmatan yang disebutkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, shadiq al-masduq, belum pernah terlihat oleh mata, terdengar oleh telinga, terbetik oleh hati. Silakan kita hayalkan kenikmatan senikmat apapun, tidak akan mungkin bisa sampai kepada kenikmatan surga, meskipun yang terendahnya. Apalagi al-firdaus al-a'la. Dan kita diperintahkan ketika kita berdoa untuk meminta surga firdaus yang tertinggi. La dha'na fiha wa la ruhila. Mereka tidak ada dha'na, berpindah darinya ataupun meninggalkannya, menetap di dalamnya selama-lamanya. La wala talaba li ghayatin fawqaha, dan tidak pernah mereka mencari tujuan di atas itu, meskipun ia adalah penduduk surga yang rendah. Tidak pernah dia menginginkan yang di atas itu. Kenapa? Karena dia merasakan yang paling lezat, yang paling nikmat, sehingga tidak ada, ya, penduduk surga yang ingin lebih dari itu. Kenapa? Karena merasakan masing-masingnya yang paling nikmat, yang paling lezat. Tajri min tahtiha al-anharu khalidina fiha abada, radiyallahu anhum radu'an. Tajri min tahtiha al-anhar, mengalir di bawahnya, maksudnya kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, mengalir di bawah istana-istana mereka. Karena sungai-sungai di surga berupa madunya, susunya, dan yang lain sebagainya, itu mengalirnya bukan di parit-parit, tapi di atas permukaan bumi tanpa butuh penyangga kanan kirinya. Luar biasa. Sebagaimana disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Qayyim dalam Nuniyahnya, anharuha min ghairi ukhdurin jarat subhana mumsikiha anil faydani. Sungai-sungai di surga min ghairi ukhdurin jarat, mengalir tanpa perlu adanya parit-parit penyangga kanan kiri. Subhana mumsikiha anil faydani, maha suci zat yang menahan aliran sungai tadi dari meluap ke kanan dan ke kiri. Jadi sungai di surga tidak seperti sungai-sungai di dunia, ada parit-paritnya itu yang dilalui, di atas permukaan mengalir. Nah, demikian. Disebutkan di sini jazaa'uhum, atau ya, tajri min tahtiha al-anhar, mengalir di bawah istana-istana mereka sungai-sungai. Kemudian khalidina fiha abada. Ini kenikmatan berikutnya. Mereka di dalamnya dikekalkan selama-lamanya. Ini merupakan kesempurnaan nikmat, yaitu kekekalan di dalam surga. Sehingga yang namanya surga kekal, abadi. Ya, itu merupakan kesempurnaan nikmat Allah kepada kaum mukminin. Karena manusia seandainya dia memiliki kenikmatan yang banyak sekali, tiada tara, tapi dia tahu bahwa nanti dia akan mati, meninggalkan apa? Semua kenikmatan tadi. Kira-kira bagaimana? Menjadi keruh kenikmatan tadi. Iya kan? Menjadi keruh, tidak lagi terasa lezat dan nikmat. Percuma saya nikmat ataupun banyak sekali kenikmatan yang saya miliki, kendaraannya, istrinya, rumahnya, tapi saya bakal mati. Keruh, sedih, pusing. Oleh karenanya seorang penyair berkata, La tiba lil 'aishi ma damat munaghasatan ladzatu bidikari al-maut wal harami. Tidak ada kenikmatan ya pada kehidupan ini selama kelezatannya itu dijadikan keruh dengan ingat mati dan masa tua. Sehingga termasuk tamamu ni'matil jannah, kesempurnaan nikmat surga adalah dijadikan penuhnya kekal di dalamnya selama-lamanya. Ini nikmat dari Allah Subhanahu wa taala yang sangat agung, yang sangat mulia. Wa fi dzalika falyatanafasil mutanafisun. Maka untuk ini hendaknya berlomba. Siapa yang mau berlomba? Bukan untuk dunia kita berlomba dan diciptakan, bukan untuk itu. Kemudian tajri min tahtil anharu khalidina fiha abada, ditambah lagi dengan kenikmatan yang terbesar, teragung, termulia, radhiyallahu anhum wa radhuan, Allah Subhanahu wa taala ridhoi mereka dan mereka ridho kepada Allah, dan ridho Allah Subhanahu wa taala adalah sebesar-besar dan seagung-agungnya balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Dalilnya apa? Dalilnya adalah ucapan Allah Subhanahu wa taala dalam surat At-Taubah, wa'adallahu al-mu'minina wal mu'minat jannatin tajri min tahtiha al-anharu khalidina fiha wa masakin thayyibatan fi jannati 'adn wa ridwanu min Allahi akbar dzalika huwal fawzul 'adzim. Allah Subhanahu wa taala menjanjikan bagi kaum mukminin laki-laki dan perempuan surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, dan juga Allah siapkan masakin thayyibah, tempat-tempat gedung-gedung yang sangat indah. Kemudian di akhirnya waridwanu minallahi akbar, dan ridho yang Allah berikan kepada ahlul jannah itu lebih besar dari semua kenikmatan yang Allah berikan kepada ahlul jannah. Disebutkan pula di dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim dari Abi Sa'id Al-Khudri, beliau Abi Sa'id berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna Allah tabaraka wa ta'ala yaqulu li ahli al-jannah, Allah Subhanahu wa taala berfirman mengajak bicara ahli al-jannah, ini kenikmatan berikutnya, ya ahli al-jannah, wahai penduduk surga, fayaqulun, maka penduduk surga menjawab, labbaika rabbana wa sa'daika, misantiasa penuhi seruanmu ya Allah. Fayaqulu hal raditum, maka Allah berkata kepada mereka, apakah kalian telah ridha dengan apa yang telah kami berikan kepada kalian dari kenikmatan surga? Fayaqulun, maka mereka jawab, wa ma lana la narda wa qad a'taitana ma lam tu'ta wala ma lam tu'ti ahadan min khalqik. Bagaimana mungkin kami tidak ridha ya Allah Subhanahu wa taala, padahal engkau telah memberikan kepada kami kenikmatan yang belum pernah kau berikan kepada seorang pun dari makhlukmu. Maka Allah berkata, ana u'tikum afdala min dzalik, akan aku berikan kepadamu atau kepada kalian nikmat yang lebih besar dari itu. Qalu ya rab, maka mereka berkata, wahai rab, wa ayu syai'in afdala min dzalik, wa ayu syai'in afdala min dzalik, kenikmatan apa yang lebih utama dari yang telah kau berikan kepada kami ya Allah? Kata Allah, uhilla 'alaikum ridwani, telah aku halalkan, telah aku berikan kepada kalian ridhaku. Fala ashadu alaikum ba'dahu abada, dan selamanya setelah ini aku tidak akan pernah murka kepada kalian. Demikian waridwanu minallahi akbar dzalika wal fawzul 'adzim. Kenikmatan yang Allah janjikan kepada ahli jannah begitu banyak. Yang pertama tadi, jannatin tajri min tahtil anhar, yang tidak bisa terhitung kenikmatannya dan juga tidak bisa terpetik sedikit pun. Ya, kenikmatannya di dalamnya Allah siapkan. Kalau di sana ada nama-nama nikmat yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan, yaitu sama dengan nikmat dunia seperti fawakihnya, buah-buahannya, anggur, kurmanya, itu sekedar nama saja yang sama, hakikatnya berbeda. Apel dunia dengan apel surga beda, madunya beda. Sama sekedar pada namanya saja, hakikatnya berbeda. Bagaimana? Tidak tahu. Ghaib, nanti kalau kita semoga ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi penduduknya. Ya. Kemudian disebutkan oleh beliau rahimahullah, faradhiya anhum bima qamu bihi min maradhihi. Di sini disebutkan radhiyallahu anhum wa radwan, Allah ridha kepada ahli iman wal amal salih, dan mereka pun ahli iman ridha kepada Allah. Kata beliau, faradhi anhum bima qamu bihi min maradhi. Allah ridha kepada ahlul iman dengan apa-apa yang telah mereka kerjakan. Min maradhihi, dari perkara-perkara yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Ketaatan-ketaatan kepada Allah, ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Faradhu anhu, dan mereka pun ahlul iman ridha kepada Allah. Dengan apa? Bima a'adda lahum min anwa'il karamat. Dengan apa yang telah Allah persiapkan bagi mereka dari beragam kemuliaan-kemuliaan. Wa jazilil matubatan, balasan-balasan yang sangat besar. Dzalika jazaul hasan liman khasyya rabbah, balasan yang sangat bagus itu Allah peruntukkan liman khasyya rabbah, atas mereka-mereka hamba Allah yang takut kepadanya. Liman khasyya rabbah, bagi siapa saja yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, al-khasyyah itu adalah takut kepada Allah, al-khauf min Allah azza wa jalla, yang diiringi dengan al-haibah, pengagungan kepada Allah, at-ta'zim. Wa la yasru dhalika illa min 'alim, dan rasa takut ini tidak akan muncul selamanya kecuali dari orang yang punya ilmu. Sehingga yang tidak punya ilmu tidak akan mungkin takut kepada Allah. Kalau takut, salah takutnya, tidak seperti yang Allah kehendaki. Sehingga di sini ada motivasi dorongan agar kita thalabul ilmi, agar kita menjadi termasuk orang-orang yang punya ilmu, sehingga kita takut kepada Allah dengan sebenar-benar takut. Dan karenanya Allah siapkan surga tadi. Wal khasyyah min khaufillahi 'azza wa jalla, al khasyyah adalah hiya khaufullah, rasa takut kepada Allah 'azza wa jalla yang diiringi dengan haibah, menaruh haibah, ya, memuliakan Allah dan mengagungkan Allah Subhanahu wa taala, diiringi dengan pemuliaan dan pengagungan. Dan tidaklah itu muncul kecuali dari orang yang berilmu. Inna ma yakhshallaha min ibadihi ulama. Ya. Dan rasa takut ini akan mendorong si hamba untuk dia semangat beramal soleh. Di sisi lain akan mencegah dia dari kemungkaran-kemungkaran, meskipun hawa nafsunya sangat menginginkannya. Tapi rasa takut ini menghalangi dia, menahan dia dari apa? Kemungkaran-kemungkaran, dari beragam syahwat-syahwat yang Allah haramkan. Sedikit lagi, liman khasyya rabba ay liman khafa Allah, yakni Allah peruntukkan bagi orang-orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala dengan rasa takut yang diiringi dengan pengagungan kepada Allah. Fahjama an ma'asih, sehingga dia pun berhenti dari bermaksiat kepada Allah. Ketika hatinya mengajak dia, nafsunya mengajak dia untuk bermaksiat, dia takut kepada Allah sehingga dia tidak jadi berbuat dosa dan maksiat. Wa qama biwajibatihi, dan dengan sebab dia takut kepada Allah, maka dia tegakkan kewajiban-kewajibannya Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepadanya. Demikian yang bisa kita sampaikan pada kesempatan yang berbahagia ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita ilmu nafi' dan juga taufik kepada amal saleh. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.